ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، الحمد لله على malam hari ini Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali berkumpul dalam kajian rutin kita yang membahas manzuma al-urjuzah al-mi'iyah tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam karya Al-Hafiz Ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Mempelajari sirah Nabawiyah, dengannya kita memahami tentang kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan mempelajari sirah beliau, kita berupaya untuk mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mempelajari sirah sangat berkaitan erat dengan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mempelajari sirah kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang sejalan dengannya, maka itulah hak. Dan apa yang menyimpang, menyelisihi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan kebatilan. Sebagaimana disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, kata beliau, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam huwal mizanul akbar fa'alayhi tu'radul asya' ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi fama wafaqaha fahuwal haqq وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ الْبَاطِلُ. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan timbangan untuk menilai sesuatu, maka segala sesuatu dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau, bimbingan beliau, sirah beliau. Maka apa yang sejalan dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah kebenaran. Dan apa yang menyimpang dan menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan kebatilan. Ayuhal ikhwatu fillah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, meninggalkan Makkah dan mendatangi Al-Madinah An-Nabawiyah, Thabah, Thayyibah. Dan telah kita sebutkan sebahagian kejadian dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Apa yang beliau alami di Bukit Thur dan keinginan orang-orang kafir untuk menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membunuhnya. mencegahnya untuk berangkat berhijrah, sampai kemudian mereka menyebarkan pengumuman sayembara, barang siapa yang berhasil menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Dan kita pun telah menjelaskan bagaimana Suraqah bin Malik yang sangat bersemangat untuk menangkap Nabiullah sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan hadiah yang besar itu. Akan tetapi Allah azza wajalla senantiasa memberikan pertolongan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebelum kita masuki pembahasan tentang tibanya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan Abu Bakar Siddiq di kota Madinah, ada beberapa kejadian yang belum sempat kita terangkan dalam perjalanan hijrah. Di antaranya tentang peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat keluar dari rumah beliau. Dalam keadaan rumah beliau dalam penjagaan ketat oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak menghendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya untuk berangkat berhijrah. Maka mereka pun mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam keluar dalam keadaan tidak seorang pun dari orang-orang musyrik yang mengepung rumah beliau melihat keluarnya Nabi alaihi salatu wasallam, mereka sedang berbincang antara satu dengan yang lain, Rasulullah keluar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat menabur tanah di atas kepala-kepala mereka dalam keadaan mereka tidak menyadari. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah taala dalam sirahnya. Beliau menyebutkan riwayat dari Muhammad bin Ishaq, di mana Muhammad bin Ishaq meriwayatkan kisah tersebut dari Yazid bin Abi Ziyad dan Muhammad bin Ka'b al-Quradi. Beliau mengatakan ijtama'u lahu wa fihim Abu Jahl. Ketika mereka berkumpul mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antara mereka Abu Jahl. Faqala wa hum ala babih, maka mereka ya di hadapan pintu rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berjaga-jaga, terjadi obrolan di antara mereka. Abu Jahl mengatakan inna Muhammadan za'ama annakum in taba'tumuhu ala amrihi kuntum mulukal arab wal ajam. Sesungguhnya Muhammad ini alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Muhammad ini menyangka bahwa kalian apabila mengikuti dia terhadap apa yang diperintahkan, kalian akan menjadi penguasa Arab dan penguasa ajam. Thumma yab'atsukum min ba'di mautikum. Dan dia juga menyangka bahwa Allah membangkitkan kalian setelah kalian mati. Karena mereka orang-orang mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka meyakini bahwa orang kalau sudah mati sudah selesai urusan. Tidak ada lagi yang namanya hari kebangkitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjelaskan kepada mereka. Maka disampaikan oleh Abu Jahal termasuk yang disampaikan oleh Muhammad bahwa dia menyatakan Allah membangkitkan kalian setelah kalian mati. Lakum jinanul urdun. Dan setelah kalian mati kalau kalian taat kalian akan mendapatkan surga. Namun apabila kalian tidak melakukannya maka kalian akan disembelih. Lalu kemudian kalian akan dibangkitkan setelah kematian kalian dan kalian akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kalian dibakar di dalamnya. Ini obrolan mereka. Ini ucapan Abu Jahal. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. ya, melalui pintu yang dijaga oleh mereka. Mereka berbincang satu dengan yang lain. Wa akhadha hafnatan min turabin fi yadihi. Thumma qala na'am ana aqulu dhalik wa anta ahaduhum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar sambil beliau menggenggam satu genggam tanah di tangannya, mendengarkan cerita dari Abu Jahal itu, sambil Rasulullah mengatakan, iya memang betul saya mengatakan itu, kamu salah seorang dari mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka, kamu salah seorang dari mereka. Wa akhadha Allahu ala absarihim fala yaruna, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengambil penglihatan-penglihatan mereka sehingga mereka tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yanthuru dhalika at-turab ala ru'usihim, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menabur tanah di atas kepala-kepala mereka. Mereka berbincang-bincang, Nabi sallallahu alaihi wasallam menabur tanah di atas kepala-kepala mereka. Subhanallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah azza wajalla dalam surah Yasin. Yasin wal Qur'anul Hakim innaka laminal mursalin. Dan seterusnya sampai kepada firman Allah azza wajalla fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami menutup pandangan-pandangan mereka sehingga mereka tidak menyaksikan, sehingga mereka tidak melihat. Hatta faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min haula'il ayat, hingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai membaca ayat-ayat ini. Falam yabqa rajulun illa wada'a 'ala ra'sihi turaban, maka tidak tersisa seorang pun dari yang berjaga-jaga di hadapan rumah Nabi melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menabur tanah di atas kepala-kepala mereka. Semuanya mendapatkan bahagian. Subhanallah. Allah azza wajalla yang menjadikan mereka buta, tidak menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Sebagai tanbih, ada sebagian orang-orang jahil, orang-orang jahil mengajarkan kejahilan kepada kaum muslimin, apalagi biasanya ini kaitannya dengan pemahaman takfir yang ada pada sebagian orang-orang berpaham khawarij. Ini diyakini oleh sebagian bahwa kalau kalian ingin keluar dari rumah dengan kendaraan, tidak perlu pakai helm. Ya, kemana saja tidak perlu pakai helm. Anda keluar, baca aja ayat ini, Yasin. Fa'afshaynahum fahum la yubsirun. Jadi polisi-polisinya enggak lihat nanti. Kan mereka itu tauhid, mereka itu kafir, wah macam-macam. Ujung-ujungnya mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan para petugas keamanan. Allahu musta'an. Ya, asalnya bid'ah membaca ayat ini dengan tujuan supaya enggak terlihat, akhirnya mengarah kepada paham takfir. Hati-hati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Thumma sarafa ila haythu arada yadhhab. Lalu kemudian beliau pun keluar dengan tujuan untuk berhijrah. Fa atahum atin mimman lam yakun ma'ahum. Lalu kemudian ada seorang orang kafir, tapi bukan termasuk orang yang mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dari tempat yang lain. Orang ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Sementara yang mengepung rumah Nabi, berjaga-jaga di hadapan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak satu pun yang melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah keluar. Lalu orang yang datang dari luar ini yang tidak termasuk yang mengepung rumah Nabi mendatangi mereka. Ya ma yantadhiru haula? Apa yang ditunggu oleh mereka? Kalian nunggu apa di sini? Kata mereka, Muhammad. Kami menunggu Muhammad. Kata laki ini, hayyabakumullah. Allah telah menyebabkan kalian rugi. Kharaja alaikum Muhammad. Thumma ma taraka minkum rajulan illa wada'a ala ra'sihi turaban. Muhammad sudah meninggalkan kalian. Kemudian dia tidak membiarkan satu pun dari kalian, melainkan dia menaburkan tanah di atas kepalanya. Lalu dia berangkat. Afala taruna ila ma bikum? Kalian tidak menyaksikan apa yang kalian alami sekarang ini? Akhirnya masing-masing meletakkan tangannya di atas kepalanya. Wah, penuh tanah di atas kepalanya. Ya. Fa idza alaihi turab. Lalu mereka memegangnya penuh dengan tanah. Akhirnya mereka berusaha menengok ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyaksikan seseorang tidur di atas tempat pembaringan Rasulullah. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sambil dia menyelimuti dirinya dengan pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, "Wallahi inna hadzal Muhammad naimun alaihi burduhu." Ini Muhammad masih tidur di atas tempat pembaringannya, dia memakai pakaian burdahnya. Falam yabrahu kadzalik hatta asbahu. Maka mereka terus berjaga-jaga sampai di pagi hari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bangun dari tempat tidurnya, lalu mereka pun mengatakan, "Wallah laqad sadaqana alladhi haddatsana." Demi Allah, sungguh telah berkata jujur orang yang memberitakan kepada kami. Mereka tidak menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Dan termasuk di antara ayat yang diturunkan oleh Allah azza wajal berkaitan dengan kejadian ini adalah firman Allah tabaraka taala, "Wa idh yamkur bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk." وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ketika orang-orang kafir itu mereka hendak membuat tipu daya padamu, membuat makar kepadamu, menahan kamu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat makar, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga membuat makar, dan Allah azza wa jal sebaik-baik yang membuat makar. Alhasil dari riwayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan selamat dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau sempat menabur di atas kepala-kepala orang-orang yang mengepung rumah beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula termasuk di antara kejadian yang dicatat dalam sejarah adalah peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di Gua Thur bersama Abu Bakar As-Siddiq, dan orang-orang kafir mereka sempat menaiki Bukit Thur, bahkan mereka sempat melewati gua tersebut, tempat persembunyian Nabi alaihi salatu wasallam. Pada riwayat sebelumnya telah kita sebutkan bagaimana khawatirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampai beliau mengatakan, kalau seandainya salah seorang dari mereka melihat ke arah kakinya, niscaya dia akan melihat kami. Niscaya dia akan melihat kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur sahabatnya. Apa kata beliau? La tahzan innallaha ma'a. Jangan kamu bersedih, jangan kamu khawatir, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala bersama kita. Ma dhannuka bi ithnayn, Allahu thalithuhuma. Apa persangkaanmu terhadap dua orang? Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga, yang menjaga hambanya, yang memberikan pertolongan kepada hambanya. Nah, termasuk di antara disebutkan dalam sebagian riwayat yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak begitu memperhatikan gua tersebut karena di mulut gua itu ada sarang laba-laba. Di mulut gua tersebut terdapat sarang laba-laba. Sehingga mereka berpikir, kalau seandainya ada orang yang masuk ke dalam, ini tidak mungkin ada sarang laba-laba di situ. Ini menunjukkan bahwa tidak ada orang di situ. Karena begitu lemahnya sarang tersebut. Kalau seandainya ada orang masuk ke dalam, ya pasti sarang itu akan hancur. Nah, itu disebutkan dalam sebagian riwayat. Di antaranya dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah taala dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika menjelaskan firman Allah jalla wa ala, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk, ketika orang-orang kafir hendak membuat makar kepadamu, mereka hendak menahanmu, mereka hendak membunuhmu, kata Ibn Abbas, terjadi musyawarah pada satu malam di Makkah. Sebagian mereka mengatakan, "Idza asbaha fa'athbituhu bil witaq." Apabila di pagi hari, ikat dia agar dia tidak bisa kemana-mana. Maksud mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengatakan, "Bunuh dia." Sebagian lagi mengatakan, "Keluarkan saja dia, selesai urusan." Maka Allah azza wajalla memberitakan tentang musyawarah mereka, tentang pembicaraan mereka kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib pun, beliau tidur di tempat pembaringan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dalam keadaan mereka tidak melihatnya. Hingga Rasulullah kemudian berangkat menuju ke Bukit Thur dan bersembunyi di Gua Thur. Dalam keadaan kaum musyrikin pada malam itu mereka terus berjaga-jaga, namun mereka menjaga Ali bin Abi Thalib. Mereka menyangka bahwa itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah di pagi hari mereka pun kaget melihat, ternyata yang mereka lihat adalah Ali radhiyallahu taala anhu. Maka Allah azza wajalla menyelamatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dan membalas makar mereka. Ketika Ali radhiyallahu ta'ala anhu bangun, mereka bertanya, "Aina sahibuka hadza?" Kemana sahabatmu itu? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali radhiyallahu anhu menjawab, "La adri, saya enggak tahu kemana dia." Faqtassu azarahu. Maka mereka pun berupaya untuk mengikuti jejak kemana kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sampai ke Bukit Thur, maka mereka pun bertekad untuk naik ke atas. Bukit Thur cukup tinggi ya, dan membutuhkan waktu ya dan tenaga. Saking semangatnya orang-orang musyrikin untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sampai menaiki Bukit Thur sampai ke puncaknya. Bahkan mereka sampai melewati gua tersebut. Fara'au 'ala babihi nasjal 'ankabut. Lalu mereka melihat di depan pintu gua itu ada sarang laba-laba. Maka mereka pun mengatakan, "Law dakhala hauna lam yakun nasjul 'ankabut 'ala babihi." Kalau seandainya Muhammad memasuki gua ini melalui pintu ini sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin ada sarang laba-laba di hadapan, di depan pintu ini. Akhirnya Allah Azza wa Jal menyelamatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sempat menginap di gua tersebut selama 3 malam. Walaupun hadis ini terjadi perselisihan di kalangan para ahlul hadis, para ulama, tentang apakah hadis ini lemah atau memiliki kekuatan, namun sebagian para ulama menguatkan, termasuk Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab tarikh beliau, beliau mengatakan bahwa sanad riwayat ini hasan, dan ini adalah riwayat yang paling bagus yang diriwayatkan tentang kisah sarang laba-laba yang ada di mulut gua tempat bersembunyinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan bentuk penjagaan Allah azza wa jalla kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahwa adanya sarang laba-laba di depan mulut gua itu telah disebutkan dalam riwayat yang dikuatkan oleh sebagian para ulama. Namun ada riwayat lagi yang lain, yang menyebutkan bahwa bukan hanya sarang laba-laba yang ada di mulut gua itu, namun di situ ada dua ekor burung merpati bertengger di sini, di depan mulut gua tersebut. Nah, tentang riwayat adanya dua ekor burung merpati itu disebutkan dalam riwayat yang lain, seperti riwayat Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, Ibnu Sa'd dalam At-Tabaqat, demikian pula Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanadnya dari Huwaid atau dari Aun bin Amr Al-Qaisi, dari Abu Mus'ab Al-Makki, dia mengatakan aku mendapati Anas bin Malik, Zaid bin Arqam dan Al-Mughirah bin Syu'bah, mereka semua bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam tempat persembunyian beliau di gua tersebut, Allah azza wajalla memerintahkan kepada pohon untuk tumbuh. Pohon tumbuh di hadapan gua tersebut. Ya, agar kemudian tidak terfikir oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di sana. Dan Allah azza wajalla memerintahkan pula kepada laba-laba untuk membuat sarang di mulut gua tersebut untuk menutupi Nabi alaihi salatu wasallam, dan memerintahkan kepada dua ekor burung merpati agar berdiri dan bertengger di mulut gua itu. Sehingga ketika para pemuda Quraisy ini mereka sampai ke gua Thur, maka sebagian mereka itu ada yang mendatangi mulut gua tersebut, ada yang sampai memperhatikan, ada yang sampai melihat. Namun ketika mereka melihat ada dua ekor burung merpati di depan mulut gua itu, maka dia pun kembali, ya, tidak berkenan untuk memeriksa apa yang ada di dalamnya. Maka dia kembali dan memberitakan kepada teman-temannya. Teman-temannya bertanya, mala kalima lam tandur fil ghar, kenapa engkau tidak memperhatikan apa yang ada di dalam gua? Kata orang ini, aku melihat ada dua ekor burung merpati di depan mulut gua tersebut. Maka dari situ aku meyakini bahwa tidak mungkin ada seorang yang akan masuk ke dalam gua itu dan bersembunyi dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara percakapan mereka. Ya, maka beliau pun mengetahui bahwa Allah azza wajalla yang memberikan perlindungan kepada beliau dan Abu Bakar Siddiq dengan adanya dua ekor burung merpati tersebut. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk kedua ekor burung merpati itu, dan disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa dari dua ekor burung merpati inilah yang kemudian berkembang biak hingga sekarang, semua dari keturunannya. Ya, semua dari keturunan dua ekor burung merpati yang menjaga mulut gua tempat persembunyian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis ini dhaif. Riwayat tentang adanya dua ekor burung merpati di depan mulut gua ini lemah. Ya. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ada seorang perawi bernama Huwain bin Amr yang berasal dari Basrah. Maka perawi ini dilemahkan oleh para ulama. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ini riwayat mungkar. Riwayat ini adalah riwayat mungkar. ya, yang kuat, yang memiliki kekuatan dari sisi sanad adalah riwayat tentang adanya sarang laba-laba. Adapun tentang dua ekor burung merpati, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa terdapat kelemahan dalam riwayat tersebut, sengaja saya menyebutkan agar antum bisa mengetahui, ya, penting. Kadang-kadang kita menyebutkan satu kisah, kadang-kadang ini masyhur, biasa disampaikan oleh sebagian ketika menceritakan tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata riwayatnya tidak sahih. Maka penting kita untuk mengetahui agar kemudian berhati-hati, atau kita telah mengetahui ketika ada seorang menyampaikan kisah ini ternyata dibangun di atas riwayat yang tidak sahih. Kemudian termasuk di antara apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar Siddiq dalam perjalanan menuju Madinah adalah sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, yang ini menunjukkan kecerdikan dan kepandaian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berusaha memberikan perlindungan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, aqbala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah wa huwa murdifun Abu Bakar wa Abu Bakr shaykhun yu'raf. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Madinah dalam keadaan beliau berbonceng kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar yang memegang tali kendaraannya, tali konta tersebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah seorang syekh yu'raf. Seorang syekh yang sudah dikenal, ya. Seorang syekh yang sudah dikenal. Maksudnya syekh, ya, di dalam riwayat ini bahwa Abu Bakar Siddiq sudah terlihat banyak uban, ya, sehingga terlihat sudah tua gitu. Wa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam syabun la yu'raf. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam syab, pemuda. Syab itu pemuda, la yu'raf, beliau tidak dikenal. Abu Bakar As-Siddiq seorang pedagang besar. Seringkali beliau bolak-balik ke negeri Syam untuk berdagang, melewati Madinah. Sehingga dalam perjalanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu lebih dikenal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam jarang keluar. Disebutkan dalam sejarah usia 12 tahun beliau dibawa oleh pamannya. Setelah itu di usia 25 tahun beliau berangkat ke negeri Syam berdagang membawa harta Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Hanya itu saja. Ya. Sampai beliau diangkat menjadi rasul, sampai kemudian beliau berhijrah, sehingga beliau tidak banyak keluar meninggalkan kota Makkah. Beda dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dikenal beliau. Sehingga dalam perjalanan orang lebih mengenal Abu Bakar As-Siddiq daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu seorang syekh, terlihat banyak ubannya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syabun la yu'raf, pemuda yang tidak dikenal. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, berapa usia beliau? Hah? Berapa usia beliau? Coba diingat-ingat. Usianya Nabi ketika berangkat berhijrah itu berapa? Ayuh nas. Beliau diangkat menjadi rasul usia berapa? 40 tahun. Beliau berdakwah di Mekah berapa tahun? Telunglas. 13 tahun. Iya kan? Berarti ketika berhijrah berapa usia beliau? Idkammala thalatha wal khamsina, kata Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. Kammala thalatha wal khamsin. Sempurna beliau berusia 53 tahun. 53 tahun. Kata Anas bin Malik, dan Nabi SAW ketika itu, syabun la yu'raf. Pemuda tidak dikenal. Berarti 50-an tahun masih pemuda ya, kawan. Wah, gembira ini yang usia 50-an tahun. Berarti anak ini masih muda loh. Ya, 50 tahun, 53 tahun, syabun, pemuda. Kira-kira usia Abu Bakar As-Siddiq ketika itu berapa? Ada yang tahu? Sampai beliau disebut Sheikh. Saya tanya, siapa yang lebih tua usianya, Rasulullah atau Abu Bakar As-Siddiq? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu dari mana? Hadis ini mengatakan Abu Bakar As-Siddiq Syekh, Rasul syabun. Kaif antum mengatakan Rasulullah lebih tua daripada Abu Bakar As-Siddiq? Jawabannya iya, Rasulullah lebih tua daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa beliau disifati Syekh? Karena uban beliau sudah banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 53 tahun ketika itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masih berusia 51. Beda 2 tahun. Lebih tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam lahir bertepatan dengan tahun peristiwa gajah. Abraha. Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun setelah itu. Berarti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu lebih muda. Lah terus kenapa disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam syabun la yu'raf, pemuda? Disebabkan karena uban Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedikit. Sangat sedikit. Ya, jadi kelihatan masih seger, masih muda gitu. Ya. Karena ada orang memang dia usianya sudah tua tapi masih terlihat muda. Ada juga yang sebaliknya. Masih muda tapi sudah bermuka tua gitu. Ya. Oleh karena itu para sahabat mereka menyebutkan di saat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya segelintir uban yang ada di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan 17. Ya, lembar 17 helai uban, ada yang mengatakan 20 helai, sangat sedikit sekali uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan syayyabatni hudun wa akhawatuha, yang menyebabkan aku beruban adalah surah Hud, turunnya surah Hud dan saudari-saudarinya. Walhasil ini yang dimaksud dalam hadis ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat masih muda, remaja, pemuda, dan beliau tidak dikenal. Fayalqa ar-rajul Abu Bakar, maka dalam perjalanan kadang-kadang mereka bertemu orang. Ada seorang bertemu Abu Bakar As-Siddiq, maka dia mengatakan, "Ya Abu Bakar, man hadzal rajul ladzi baina yadayhi?" Wahai Abu Bakar, siapa ini laki yang ada di hadapan? Oh, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan. Abu Bakar As-Siddiq di belakang. Abu Bakar yang membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lelaki yang ada di depanmu ini? Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Hadzal rajul yahdini as-sabil." Ini orang yang menunjuki aku jalan. Coba lihat bahasanya Abu Bakar Siddiq. Ini orang memberikan aku, menunjuki aku jalan. Nah, fayahsabul hasibu annahu innama ya'ni at-tariq. Sehingga orang yang mendengar lelaki ini menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam penunjuk jalannya Abu Bakar. Wa innama ya'ni sabilal khair. Padahal yang dimaksud oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau ini yang menunjukkan aku jalan kebaikan, jalan kebenaran. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terus dijaga oleh Abu Bakar Siddiq. Beliau tidak ingin ada utusan orang-orang kafir Quraisy mendatanginya lalu kemudian mengetahui bahwa ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kemudian mereka menangkapnya atau membunuhnya. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menggunakan bahasa yang disangka oleh orang lain sesuatu, sementara maksud dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sesuatu yang lain. Orang ini yang menunjuki aku jalan, maksudnya jalan kebaikan. Naam. Faltafata Abu Bakr fa huwa idza fa idza huwa bi farisin qad lahiqahum. Lalu kemudian disebutkanlah kisah pengejaran Suraqah bin Malik. Ketika Suraqah bin Malik berusaha untuk menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah dia mendekat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Allahumma sra'hu." Ya Allah, jatuhkanlah dia. Maka dia pun terjatuh, ya, dan kedua kaki yakni keempat kaki dari kuda-kuda Suraqah bin Malik itu tergelincir dan terjatuh. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dan disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala ketika Anas bin Malik menyebutkan Nabiullah syabun la yu'raf. Nabi adalah seorang pemuda ketika itu yang tidak dikenal. Zahiruhu anna Abu Bakar kana asanna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahir dari riwayat ini menunjukkan Nabi lebih bahwa Abu Bakar Siddiq lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa kadzalik. Namun bukan itu yang dimaksud. Disebutkan oleh Abu Umar dari riwayat Habib bin Syahid dari Maimun bin Mihran dari Yazid bin Al-Asam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Ayyuma asan? Ana aw anta?" Siapa yang lebih tua usianya? Saya atau kamu? Kata Abu Bakar Siddiq, "Anta akramu ya Rasulullah minni wa akbar wa ana asannu minka." Engkau wahai Rasulullah, kata Abu Bakar Siddiq, engkau wahai Rasulullah lebih mulia dariku dan lebih besar, lebih agung, dan aku lebih tua darimu. Kata Abu Bakar, aku lebih tua darimu. Namun disebutkan oleh Abu Umar riwayat ini mursal, artinya ada yang terputus dalam sanadnya. Kata beliau, wala adzunnuhu ila wahman, dan aku tidak menyangka melainkan terjadi kekeliruan dalam riwayat tersebut. Yang masyhur riwayat ini kaitannya dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah yang bertanya kepada Al-Abbas, bukan Abu Bakar Siddiq, siapa yang lebih tua, saya atau engkau? Maka ditenangkan oleh Al-Abbas, dalam hal kedudukan kemuliaan engkau lebih mulia ya Rasulullah, tapi dalam hal usia saya lebih tua daripada kamu. Beda dengan Abu Bakar Siddiq, kata beliau, adapun Abu Bakar Siddiq fathabata fi sahih Muslim an Muawiyah annahu asha 63 sana, bahwa telah sahih disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Muawiyah bahwa Abu Bakar Siddiq, ya, hidup dalam keadaan beliau berusia 63 tahun. Wa kana qad asha ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam sanatain wa ashura, dan beliau hidup setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 tahun dan beberapa bulan. Fa yalzamu 'ala as-sahih fi sinni Abi Bakar ay yakuna asghar min an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi akthar min sanatain. Maka berdasarkan riwayat ini yang sahih tentang usia Abu Bakar Siddiq, beliau lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 2 tahun. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tua dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala kurang lebih atau lebih dari 2 tahun. Nah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menantu Abu Bakar Siddiq mertua. Mestinya mermuda ya. Lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral rahimakumullah beberapa kejadian yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq dalam perjalanan hijrah. Nah. Baik, saya kira sampai di sini ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dilakukan oleh para sahabat menyambut kedatangan Rasulullah alaihi salatu wasallam di kota Al-Madinah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat pada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.